السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih bab yang kedua dari Kitabul Libasi waz Zinah, kitab tentang pakaian dan perhiasan. Bab yang kedua, tidak atau diharamkannya bagi laki-laki memakai sutra, ya, memakai sutra dan dibolehkan bila mana ada campurannya, dan campurannya lebih dominan daripada sutranya, ya. Itu yang dipahami oleh Imam Nawawi dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Kita baca hadis yang berikutnya, hadis 5345. Halaman 26. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Ibnu Numairin قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر ابن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عن أبيه أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما رأى على رجل من آل أطارد بمثل حديث يحيى ابن سعيد، غير أنه قال إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها، ولم أبعث بها إليك لتلبسها. Ini hadis yang sama, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala menawarkan kepada Nabi untuk membeli hullah siyara. Hullatun siyara, itu semacam pakaian yang dalam bentuk yang setelannya bagian atas bagian bawah sama, yang bahannya adalah sutra. Umar menginginkan Nabi memakainya di hari Jumat dan juga untuk berjumpa dengan utusan-utusan dari negara-negara lain. Lalu Nabi SAW mengatakan, innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah, yang memakai pakaian ini adalah orang yang di akhirat tidak memiliki bahagian dari keselamatan, dari pahala. Lalu beberapa lama setelah itu Umar mendapatkan kiriman dari Nabi pakaian yang sama, bahannya juga sutra, ya. Lalu Umar protes, ya, kamu kirimkan kepada saya pakaian ini sementara kamu kemarin mengatakan ini. Seakan-akan perbuatan Nabi bertentangan dengan ucapannya. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada Umar sebagaimana yang juga disebutkan di sini, innama ba'athtu biha ilaika litantafi'a biha walam ab'ath biha ilaika litalbisaha. Saya kirimkan kepadamu dalam bentuk hadiah. Nabi SAW memberikannya sebagai hadiah untuk Umar, dia mengirimkan kepada Umar bukan untuk dipakai tetapi untuk dimanfaatkan. Pemanfaatan pakaian kan bukan hanya untuk dipakai. Ya. Dan sebagian riwayat yang telah kita pelajari, Nabi SAW mengatakan engkau jual. Ya, jadi dapat dia pakaian tersebut dijualnya. Ya. Kemudian untuk diberikan kepada istri sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, dipesankan oleh Nabi kepada Ali dan juga kepada Usamah ibn Zaid. Ya, engkau buatkan dari pakaian ini pakaian untuk istrimu. Ya, untuk istrimu. Ini menunjukkan bahwa setra boleh dipakai oleh perempuan, oleh perempuan. Ya. Ini hadis yang Imam Muslim membawanya kembali dengan sanad yang baru, dengan sanad yang baru. Kita lanjutkan hadis setelahnya. 5346 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul Samad qala sami'tu abi yuhaddithu qala haddatsani Yahya ibn Abi Ishaq qala qala li Salim ibn Abdullah fil istibraq atau fil istabraq. Ini tafsir dari kata istabrak, ya. Dari Salim bin Abdullah ibn Umar. Salim adalah anak dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Al istabrak qala li Salim ibn Abdullah fil istabrak qala qultu ma ghaluza min ad-dibaji wa khashuna minhu. فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم غير أنه قال فقال إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا لتصيب بها مالا. Ini di garis bawahi di ujung hadis ini. Sama dengan lafaz hadis yang sebelum-sebelumnya, Nabi menginginkan dia mendapatkan manfaat dari sutra yang dihadiahkannya kepada Umar untuk dijual. Ya, untuk dijual. Kasus yang sekarang bermula dari Yahya ibn Ishaq. Yahya ibn Abi Ishaq, dia bertanya kepada gurunya Salim bin Abdullah bin Umar. Ya. Yahya bin Abi Ishaq bertanya kepada gurunya tentang istabrak. Apa itu istabrak? Ya. Qala qultu ma ghaluza min ad-dibaji wa khashuna minhu. Kata saya, ya. Qala haddathani Yahya ibn Abi Ishaq qala qala li Salim bin Abdullah fil istabrak. Ya, qala qultu ma ghaluza min ad-dibaji wa khashuna minhu. Justru yang bertanya adalah gurunya, ya. Yang justru bertanya adalah Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar kepada Yahya ibn Abi Ishaq, muridnya. Ini menunjukkan bahwa terkadang guru mengambil manfaat dari murid. Ya, bukan selamanya guru memberi manfaat. Ya, bukan selamanya guru sebagai guru, terkadang dia menjadi murid bagi muridnya. Nah, sebagaimana antara Imam Malik dengan Imam Ahmad, ya, antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, guru, ya, terkadang meminta manfaat kepada muridnya, seperti kata Imam Malik kepada Imam Ahmad, berikan saya faedah-faedah yang kamu miliki dari hadis, karena memang dari sisi ilmu hadis Imam Ahmad lebih luas daripada mereka, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik rahimahumullahu taala. Di sini Salim meriwayatkan hadis ini kepada muridnya, tetapi dia kurang paham makna dari istabrak. Ya. Maka dia menanyakan kepada Yahya bin Abi Ishaq, muridnya. Lalu Yahya mengatakan qultu, istabrak itu adalah ma ghaluza min ad-dibaj. Ya, apa yang kasar dari sutra. Wa khasuna minhu. Ya, khasuna dengan ghaludha sama. Ya, yang kasar. Ya, tidak halus. Nah, ini seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini, sebagaimana juga di surga Allah SWT membagi sutra itu kepada dua bahagian. Yang pertama sundus, yang kedua istabrak. Yang sundus ini adalah yang halus, sementara yang istabrak seperti yang ditafsirkan di sini adalah ghaludha minad dibaji wa khashuna. Maksudnya adalah kain dari sutra tebal dan kasar. Ya, tebal dan kasar. Tetapi tetap bahannya sutra. Itu yang merupakan makna dari istabrak. Ya. Aliyahum thiyabu sundusin wa istabrak. Ya. Sundus wa istabrak. Ini pakaian di surga. Ya. Jadi Yahya bin Ishaq menafsirkan tentang istabrak. Kemudian Abdullah bin Umar atau Salim bin Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari ayahnya Abdullah bin Umar, cerita tentang ayahnya Umar bin Khattab yang tadi telah kita uraikan kembali, bahwa Umar menawarkan kepada Nabi untuk membeli, ya, dia mendapatkan Umar bin Khattab, ya, melihat seseorang memakai pakaian sutra istabrak ini, kemudian dia berharap Nabi juga memakainya. Maka dia datang kepada Nabi dan menawarkan. Ternyata Nabi SAW melarang dengan ancaman barang siapa yang tidaklah yang memakai pakaian ini, kecuali orang yang nanti di akhirat tidak memiliki bahagian dari pahala, bahagian dari kebaikan. Ya. Nah, kemudian beberapa lama datang lagi kepada Umar kiriman dari Nabi pakaian yang sama seperti yang tadi kita uraikan. Lalu Umar heran, ini kenapa? Engkau melarang, ternyata engkau hadiahkan kepada saya. Lalu Nabi mengatakan, saya mengirimkan kepadamu bukan untuk kamu pakai, tetapi litusi babiha malan. Di sini artinya agar kamu mendapatkan keuntungan berupa harta dari hasil penjualan kain tersebut. Jadi Nabi mengirimkan kepadanya untuk dijual. Ya, jadi kalau sudah dia miliki karena dihadiahkan oleh Nabi, nah sekarang dia bebas dan Nabi berharap dia menjualnya bukan untuk dipakai karena memakainya tidak dibenarkan. Ya. Jadi juga di antara yang dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa dalam masalah sutra ini kepemilikannya dibenarkan dan juga menghadiahkannya kepada orang lain juga dibenarkan, memakainya yang tidak dibenarkan. Ya. Memakainya untuk laki-laki yang tidak dibenarkan. Hadis setelahnya 5347. Kemarin Pak Salam bercerita, ya, ketua-ketua adat, ya, Pak, yang memakai kain sutra. Pengulu sutra, ya. Ya, kita masalahnya sekarang campuran atau tidak campuran. Ya. Ya. Sutra, tulisannya sutra. Ya. Ya. Kalau hukumnya jelas, ya, para ulama bersepakat bahwa memakai sutra yang memang mutlak sutra, tidak ada campuran, ya, berdasarkan riwayat yang tadi telah kita baca, tidak dibenarkan untuk laki-laki. Kemudian ada permasalahan yang baru, yaitu sutra yang dicampur dengan yang lain, ya, bahannya dicampur dengan bahan yang lain, ini yang para ulama membolehkan, bahkan sampai walaupun campurannya itu hampir sama 50% atau bahkan bisa jadi lebih, ya, bisa jadi dibenarkan karena ada campuran bukan sutra mutlak, ya. Ini yang mungkin bisa kita pahami, ya. Bahkan campuran ini juga dari potongannya, Ya, potongan sutra diletakkan di pakaian. Ya, sebagian seperti al-alam dalam bahasa Imam Nawawi, yaitu sebagai tanda ini pakaian tertentu ya, dengan dilapisi sutra. Lapisan ini tidak ada masalah ya. Baik, kita baca hadis 5347. Hadatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Khalid ibnu Abdullah an Abdul Malik an Abdullah maula Asma binti Abi Bakr wa kana khalu waladi Atha. Ini semuanya perawi ya. Qala arsalatni Asma'u ila Abdullah bin Umar faqalat balagani annaka tuharrimu asya'a thalathatan al-alama fi ath-thawbi wa mitharat al-urjwani wa sawma rajabin ya wa sawma rajabin kullihi. Faqala li Abdullah amma ma dhakarta min rajabin fakaifa biman yasumul abada wa amma ma dhakarta min al-alami fi ath-thawbi fa inni sami'tu Umara ibn al-Khattab yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yalbasul harira man la khalaqa lahu fakhiftu an yakuna al-alamu minhu wa amma mitharatul urjwani fahadhihi mitharatu Abdillah fa idha hiya urjwanun faraja'tu ila Asma'a فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى تستشفى بها. Ini hadis yang baru ya. Tetapi kembali juga kepada hadis Umar tadi yang telah berkali-kali kita baca, bermula dari cerita Abdullah maula Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar, ya, istrinya Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, nanti ada anak-anaknya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, ya, Abdullah dari sahabat, Urwah dari tabi'in, ulama besar di generasi tabi'in. Dia punya budak namanya Abdullah, ya, ada di dia inilah riwayat ini, Abdullah maula Asma binti Abu Bakar. Abdullah ini adalah khalu waladi Atha, adalah paman dari anaknya Atha bin Abi Rabah. Jadi Atha bin Rabah adalah generasi tabi'in juga, murid para sahabat, murid Abdullah bin Abbas. Jadi anaknya, istrinya adalah saudara dari Abdullah, ya, saudara dari Abdullah yang budaknya Asma binti Abu Bakar. Abdullah ini bercerita, arsalatni Asma ila Abdullah bin Umar. Satu ketika saya diutus oleh Asma kepada menjumpai Abdullah bin Umar. Ya, menjumpai Abdullah bin Umar. Yang apa tujuannya adalah bertanya kepada Abdullah bin Umar bahwa tentang berita yang sampai kepada Asma bahwa Abdullah bin Umar mengharamkan tiga hal. Ya, balagani annaka tuharrimu asya'a thalatha. Sampai kepada Asma bahwa Abdullah bin Umar mengharamkan tiga hal. Yang pertama al-alama fi tsaubi. Yang pertama adalah tanda di pakaian. Ya, tanda sutra yang diletakkan di baju, potongannya saja sebagai tanda untuk baju tersebut. Ya, misalnya lengannya sutra, ya, atau apa, apa namanya ini untuk tempat buahnya ini sutra. Nah itu diharamkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, kita sudah tahu bahwa itu dibenarkan ya, bahwa yang seperti itu dibenarkan. Ya, potongan seperti ini dibenarkan. Sementara Abdullah bin Umar sampai beritanya kepada Asma Ini sebelum kita lanjutkan, ada satu pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil dari adabnya para sahabat Nabi, yaitu tasabbur. Artinya melakukan mengecek berita. Bila mana berita datang tiba tentang dari saudaranya yang dia tidak suka, dia langsung bertanya kepada orang itu, bukan menerima kemudian menyebarkannya pula. Ya. Asma mendengar bahwa Abdullah bin Umar mengharamkan potongan kain sutra yang diletakkan di kain pakaiannya. Ya. Kemudian yang kedua, wamitharatal urjuwani. Ya, wamitharatal urjuwani, dan dia juga mengharamkan mithara ini pakaian bagian atas yang berwarna merah pekatnya, merah tua, merah semuanya, merah tanpa ada campurannya. Al urjuwani di sini apa artinya? Merah menyala, ya, merah menyala. Nah, ini juga diharamkan, dilarang oleh Abdullah bin Umar. Ini yang kedua. Beritanya sampai kepada Asma bahwa Abdullah bin Umar mengharamkan pakaian yang warnanya merah menyala. Kemudian wasauma rajabin kullihi. Dan sampai juga beritanya kepada Asma bahwa Abdullah bin Umar mengharamkan puasa bulan Rajab seluruhnya dari awal sampai akhir. Satu bulan penuh. Iya. Inilah pesan yang dibawa oleh Abdullah Maula Asma kepada Abdullah bin Umar. Faqala li, kata Abdullah ini, maka Abdullah bin Umar menjelaskan kepada saya. Yang datang namanya Abdullah, yang didatangi juga Abdullah. Jangan sampai keliru ya. Yang datang, yang diutus adalah Abdullah Maula Asma, yang dituju Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Faqala li Abdullah, kata Abdullah Maula Asma ini, maka berkata kepada saya Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, amma ma dzakarta min Rajabin, adapun yang kamu sebutkan dari saya mengharamkan puasa Rajab seluruhnya, fa kaifa biman yasumul abada. Ya. Fa kaifa biman yasumul abada, bagaimana dengan orang yang berpuasa setahun penuh. Ya, berpuasa setahun penuh. Jadi dia mengkiaskan puasa satu bulan itu, bulan Rajab itu seluruhnya, sama dengan puasa abad, puasa satu tahun penuh. Kalau puasa satu tahun penuh itu haram, tidak dibenarkan, maka puasa satu bulan penuh di bulan Rajab juga diharamkan, karena tidak ada perintah, tidak ada syariat untuk berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ya, kecuali di bulan Ramadan. Dan itu dia nerima. Abdullah bin Umar mengakui bahwa dia mengharamkannya, melarangnya, karena dia mengkiaskan kepada puasa satu tahun, di mana tidak dibenarkan, maka puasa satu bulan pun, ya, selain bulan Ramadan tidak dibenarkan. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita bahwa Nabi tidak pernah menyempurnakan puasa satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Dan yang paling banyak dia berpuasa dalam bulan-bulan yang lain, di bulan Muharram, di bulan Syaban. Ya, itu yang paling banyak Nabi berpuasa dan tidak menyempurnakannya. Bila mana ada yang menyempurnakan bulan Rajab, ya, berarti ini masuk kepada apa yang dilarang atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua, wa amma ma dzakarta minal alami fi tsaubi, adapun yang kamu sebutkan bahwa saya mengharamkan potongan kain sutra yang diletakkan di pakaian, ya. Fa inni sami'tu, dan dia berdalil dengan hadis. Fa inni sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yalbasul harira man la khalaqa lahu. Dia membawakan hadis yang dia dapatkan dari ayahnya Umar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya yang memakai pakaian sutra ini adalah orang yang di akhirat tidak punya bahagian, tidak punya pahala. Ya. Hadis ini yang dia riwayatkan, kemudian dia mengatakan fa khiftu an yakuna al-alamu minhu. Makanya saya khawatir, walaupun hanya sepotong, saya khawatir termasuk dalam konteks hadis tadi. Dia mengharamkan karena wara', ya, karena wara'nya, karena kekhawatirannya terjerumus kepada larangan tadi, dan ini menunjukkan bahwa mereka sangat khawatir celaka di akhirat. Ya. Makanya yang walaupun hanya sepotong dia juga tetap takut. Makanya dia tidak membenarkan. Ini pendapat beliau. Walaupun pendapat jumhur ulama boleh, ya. Jumhur sahabat boleh. Ya. Ini yang kedua. Sementara yang ketiga tadi yang apa? Pakaian warna merah. Ya. Wa amma mitharatul urjuwani. Adapun tentang pakaian yang berwarna merah menyala, ya, maka Abdullah mengatakan fahadhihi mitharatu Abdillah. Kata beliau, ya, dia diambilnya pakaiannya kemudian ditunjukkannya kepada Abdullah maula Asma ini. Ternyata fa idza hiya urjuwan. Ternyata pakaiannya Abdullah ini juga berwarna merah. Berarti berita yang sampai kepada Asma itu benar atau tidak? Tidak. Ya. Berita bahwa Abdullah mengharamkan ternyata tidak. Abdullah sendiri punya baju berwarna merah. Ya. Fahadhi hiya fa idza hiya urjuwan. Fahadhihi mitharatu Abdillah fa idza hiya urjuwan. Selesai dari memastikan berita yang sampai kepada Asma, maka Abdullah ini pun pulang. Faraja'tu ila Asma'a. Maka saya balik ke Asma. Fakhabbartuha. Maka saya sampaikanlah berita dari Abdullah itu kepadanya. Kemudian setelah sampai berita tersebut, legalah. Inilah sehingga seorang muslim tidak ada rasa sesuatu di dalam hatinya kepada saudaranya. Ya. Ada kecurigaan, ada itu. Nah, kalau sudah nampak sebab-sebabnya, lapang dadanya dan tidak ada apa-apa lagi. Ini yang diinginkan oleh agama dari bertabayyun atau bertathabbut itu. Mencek kembali berita yang datang dari saudara kita. Jangan menerima begitu saja. Apalagi sekarang ini mudah untuk menyebarkan berita. Ternyata bukan sebenarnya. Ya. Setelah itu, faqalat, maka Asma mengatakan hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengeluarkan jubahnya Nabi. Ya, jubahnya Nabi. Ini masalah apa? Masalah Abdullah bin Umar mengharamkan potongan tadi. Ya, potongan misalnya kerahnya sutra, lengannya sutra, ya. Ini yang diharamkan oleh Abdullah Umar karena wara', kekhawatiran terjerumus kepada larangan. Ya. Asma mungkin berpendapat lain dengan membuktikan sebuah bukti, yaitu faqalat hadhihi jubbatu Rasulillah. Ini adalah jubah Nabi. Ya, jubah Nabi. Fa akhrajat ilayya jubbata tayalisatin kisrawaniyah. Kata Abdullah, maka Asma mengeluarkan dan memperlihatkan kepada saya jubah. Jubah ini pakaian yang langsung dari kepala, ya, yang menutup sebagian besar badan. Ya. Ya, selendang lah, tapi langsung dari kepala. Tayalisa itu seperti itu. Ya, kalau orang Arab kutroh namanya. Ya. Dan tayalisa bagian atasnya yang langsung dari kepala ke bawah atau bahu saja. Kalau kita sekarang ini menyelendangkan pakaian yang kain yang cukup besar kemudian letakkan di bahu. Biasanya buya-buya atau ustaz-ustaz memakai pakaian seperti itu, disendangkan di bahu. Nabi jubah tayalisa ini yang dikeluarkan milik Nabi, yang dikeluarkan oleh Asma binti Abi Bakrin, dan dia kisrawaniya. Ya, kisrawaniya ini dinisbatkan kepada Kisra, penguasa Persia. Maksudnya ini bahannya bahan yang mahal, ya. Bahan yang dipakai oleh Kisra. Laha libnatu dibajin wa farjaiha makfufaini biddibaj. Yang jubah ini banyak tempelan-tempelan sutranya. Bahkan lengannya karena ada lubangnya, ya. Dia dibuat lubang sehingga dipakai kayak apa namanya? Yang rompi. Ya, dibuat lengan, dilubangi, kemudian masukkan, dan dibuat lengan oleh Nabi. Ada lengannya pendek, dibuat sekarang juga seperti itu, rompi ada juga lengannya. Dan lengannya ini yang bahannya sutra. Lengannya ini yang bahannya sutra. wa farjaiha makfufaini. Makfufaini ada lengan bidibat yang bahannya adalah sutra. Ya, bahannya sutra. Jadi jubah Nabi ini bertentangan dengan bukti jubah Nabi ini bertentangan dengan pendapat Abdullah bin Umar yang tidak membenarkan adanya alam di pakaiannya. Kemudian Asma bercerita dari mana dia dapatkan jubah Nabi itu. Faqalat hadhihi kanat inda Aisyah. Jubah Nabi ini dahulunya dipegang atau disimpan oleh Aisyah hatta qubidat, sampai Aisyah meninggal dunia. Ya. Sampai Aisyah meninggal dunia. Kemudian falamma qubidat, setelah Aisyah meninggal, qabattuha, saya yang menyimpannya. Jadi Asma yang menyimpannya karena di rumah saudarinya, ya. Kemudian wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Ini bukan sekedar jubah yang seperti tadi, ya, sutra yang tidak dimiliki, yang dimiliki saja tidak dipakai. Ya, berarti bukan dalil. Sekarang jubah itu diceritakan oleh Asma bahwa Nabi memakainya. Ini juga mendukung pendapat Asma bahwa boleh. Ya, pakaian itu dilapisi atau ditempeli sutra, walaupun sutranya sutra yang asli, ya. Dia hanya potongan karena itu yang ada pada jubah peninggalan Nabi yang disimpan oleh Aisyah dan akhirnya dipegang oleh Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma. Tujuannya mereka simpan, ini dari kata Asma, fanahnu naghsiluha, maka kami mencuci. Jadi jubah Nabi itu dicuci, airnya disimpan. Ya, airnya disimpan lil mardha. Ya. Terkadang bukan airnya tetapi jubahnya dipakaikan, digosok-gosokkan untuk orang-orang yang sakit, tustashfa biha, untuk mengharapkan kesembuhan. Ya, untuk mengharapkan kesembuhan. Dan ini benar. Ya. Benar karena itu jubah Nabi benar. Ya. Jubah Nabi benar dan Nabi memakainya dan jubah itu bersentuhan dengan kulit Nabi. Ya. Bersentuhan dengan kulit Nabi dan kulit Nabi mulia. Ya, kulit Nabi SAW mulia. Jangankan kulitnya, air ludahnya mulia. Yang diperbutkan oleh para sahabat dalam hadis sahih dari cerita Urwah ibn Mas'ud, salah seorang dari yang utusan Quraisy di perjanjian Hudaybiyah, dia melihat tidaklah mata nakhama nakhnukhamatan, tidak Nabi meludah kecuali ludahnya jatuh ke telapak tangan salah seorang dari mereka. Mereka berebut untuk menampungnya karena tidak bau dan harum. Karena Nabi SAW, Allah muliakan jasadnya sebagaimana Allah muliakan akhlaknya. Ya. Makanya keringatnya harum bagaikan kasturi, dan Nabi SAW bagaikan bulan purnama, kata para sahabat. Ketika ditanya apakah Nabi itu bercahaya seperti kilauan pedang, pedang itu kalau apa kelihatannya bercahaya, ya, kata para sahabat, bukan, tetapi dia seperti bulan purnama cahayanya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan keringatnya, butiran keringatnya bagi kristal mutiara dan harum. Makanya diambil oleh Ummu Sulaim butiran-butiran keringat Nabi dan dimasukkan ke botol untuk dijadikan minyak wangi. Meskipun demikian, Nabi juga menyukai berminyak wangi. Ya. Dia sudah wangi keringatnya dan dia juga menyukai memakai minyak wangi. Ini pakaian yang langsung menyentuh jasad Nabi atau kulit Nabi, inilah yang dijadikan sebagai usaha untuk menilap berkah dari peninggalan Nabi, dan ini hanya khusus untuk Nabi. Ya. Tidak ada pakaian Abu Bakar dijadikan. Ya. Kalau ada manusia yang lain yang bisa diambil keberkahan dari peninggalannya, maka Abu Bakar orang yang pertama. Karena dia yang keimanannya, ya, di bawah Nabi SAW, kesolehan, ketakwaan, ibadahnya, dan dia sudah dijamin surga oleh Nabi. Kalau memang ada pakaian selain dari pakaian Nabi, maka pakaian Abu Bakar yang sudah diperebutkan oleh para sahabat, sudah diambil oleh Asma. Ya, Asma kan anaknya, tapi dia tidak menyimpan pakaian ayahnya, tetapi justru menyimpan pakaian Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa ini kekhususan Nabi, kekhususan Nabi. Kalau sahabat saja tidak bisa diperbuat seperti itu, apalagi yang jauh setelah para sahabat Nabi SAW, yang hidup di abad ke 10 misalnya, atau ke abad ke 11 Hijriah, ya, dari ulama-ulama, orang-orang saleh, kemudian disimpan peninggalannya, kemudian diambil keberkahan dan dijadikan sarana untuk berobat. Tidak ada diperbuat oleh para sahabat dari peninggalan sahabat-sahabat, hanya mereka perbuat itu dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi itu umum, ya. Beliau menyimpulkan bolehnya menilap berkah. Saya tidak tahu di halaman berapa. Ini simpulan umum. Ada dia membuat kesimpulan bahwa 47, ya. Ah ya, ya, ya. 47 poin pertama, di dalam hadis ini terdapat pelajaran penting, di antaranya di dalil dibolehkan mengambil keberkahan dari sisa orang soleh dan pakaian mereka. Sisa orang soleh ini. Ya, ini mengumumkan sesuatu yang sebenarnya khusus. Ya, meluaskan sesuatu yang sempit. Ya. Meluaskan sesuatu yang sempit. Keberkahan untuk dari orang-orang yang soleh dari mengikuti mereka. Ya. Mengikuti, mencontoh dan meniru mereka, bukan dari apa yang mereka tinggalkan. Berdasarkan tadi, ya, orang-orang yang paling soleh setelah Nabi adalah para sahabatnya. Tetapi itu tidak diperbuat oleh para sahabat kepada mereka. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ini yang paling soleh dari manusia setelah Nabi SAW, tapi tidak ada yang diperbuat dari apa yang mereka tinggalkan. Dan pakaian mereka juga tidak dibuat, ditinggal, tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa mereka bertabaruk dengan pakaian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala. Jadi ini umum, yang sebenarnya maksudnya adalah Nabi SAW, khususnya Nabi SAW. Kita memahami itu khusus karena tidak ada diperbuat oleh para sahabat yang melakukan itu kepada Nabi, kepada selain Nabi SAW, karena mereka yang paling memahami tentang ini. Karena kalau dibuka, kalau terbuka pintunya begitu saja, maka akan terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang sangat luar biasa mengerikan. Bahkan orang bertabaruk dengan telapak kaki orang saleh, menciumnya, sujud di kakinya, ini dipertontonkan malah. Orang saleh dianggap saleh, dianggap saleh. Solehnya kita tidak tahu, dianggap soleh, kemudian dia duduknya, tokoh agama, orang yang dimuliakan, kemudian dia tinggal duduk, orang sujud nanti di kakinya dan mencium jari jemarinya, ya, untuk mengambil berkah. Ini penyimpangan-penyimpangan dan memunculkan, membawa kepada kesyirikan. Ya. Ini yang perlu kita berikan ulasan, dan mungkin sampai di situ pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sampai hadis 5347 dan insyaallah kita lanjutkan ke hadis berikut pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, saya tidak tahu pasti, ya. Tetapi kayaknya adik, ya, karena ketika Aisyah sudah menikah dengan Nabi, datang Asma ke rumah Nabi yang ketika itu masih kecil. Dan tapi dia sudah tanda balik. Maka Nabi SAW mengatakan wanita bila mana sudah balik, maka tidak boleh mengatakan maka ini menunjukkan bahwasanya Asma ini adik dari Aisyah radhiyallahu taala. Ini yang mungkin membantu, tapi saya tidak tahu pasti, bisa dirujuk ke biografi mereka.